Jadi Nabi kata anak ulama warasatul anbiya. Ulama dia pewaris Nabi. Bagi kita generasi yang kemudian ini tidak ada ulama yang ada, tidak ada Nabi yang ada ulama. Maka kita ikut ulama. Kalau ulama buat silap, kita ikut ulama. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, ayyuhan nas, man 'alima shay'an falyaqul bihi, wa man la ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Fa inna min al-'ilm an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata dia ada perkenan wahai manusia. Man 'alima syai'an falyaqul bi. Siapa ada ilmu tentang satu-satu benda, cakap. Dia kata Abdullah bin Mas'ud salah satu orang sahabat Nabi yang ikut berkenaan, dan dia di antara orang yang banyak mendapatkan ayat-ayat Quran. Dia kata man 'alima shay'an, siapa ada ilmu tentang satu-satu benda, falyaqul bi, cakap. Wa man la ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Tapi siapa yang tak ada ilmu, tak reti, sebenarnya tak tahu, katalah Allahu a'lam. Ini adat. Tak mesti bila orang tanya kita dan kita tak tahu jawab, kita nak kena hukum jawab juga. Bukan dekat tak mesti, bahkan tak mesti. Maka Abdullah bin Mas'ud dia kata, wa man la ya'lam, siapa yang tak mesti, siapa yang tak tahu tentang benda yang orang tanya, yang sifat yang pun Allahu a'lam. Jawab kata Allahu a'lam, ataupun dalam umpan komputer kita kata wallahu a'lam sama. Kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam. Jangan kita keluar juga. Jangan. Fa inna min al-'ilmi, kata Allah bin Mas'ud. Dia kata maka sesungguhnya dianggap ilmu antakula dimana ta'lam Allahu a'lam. Apabila satu orang yang tak mesti, yang tak tahu, dia kata Allahu a'lam, dia berakhir. Bukan dia tak mesti, dia tak gagah jawab juga, dia berakhir juga. Tapi kalau dia tak mesti, dia kata Allahu a'lam, itu berakhir. Orang yang berakhir, dia tak akan berani bercakap dengan dia cakap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Salah seorang merawi dalam ilmu hadis, nama dia Abdul Rahman bin Ahmad bin Abi Layla. Kita tunggu buat dalam kitab, dia tak keluar nama, dia keluar Ibnu Abi Layla. Dia di antara rawi di dalam hadis. Dia pernah cerita, kata Ibnu Abi Layla, dia kata aku berjumpa dengan selesai 20 orang sahabat Nabi daripada kalangan orang manusia. Kerana aku nak tanya mereka tentang satu masalah. Tapi yang aku jumpa, dia kata satu orang bila aku tanya, dia kata ambil tanya orang ini. Aku jumpa orang itu, dia kata ambil tanya orang ini. Aku jumpa orang itu, dia kata ambil tanya orang ini. Akhirnya dia kata aku tanya 120 orang. Dan orang yang 120 itu adalah orang yang mula aku tanya. Sahabat Nabi yang hidup zaman Nabi, yang masuk Islam, yang mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang main tanya dia satu soalan yang dia tak tahu, dia tak berani jawab, dia kata cuba tanya kawan. Tanya kawan tu, dia pun tak tahu, dia kata cuba tanya kawan. Dia tunjuk orang yang bersama 20, dia jumpa balik orang yang pertama tadi. Apa yang Ibnu Abi Layla nak beritahu ialah bukan para sahabat Nabi jahil. Tapi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka orang yang berilmu. Mereka tahu jawab soalan ini bukan takat nak hafal halal haram. Mereka tahu nak jawab soalan ini bukan takat nak hafal buah atau batin. Tapi mereka tahu kesan daripada jawapan mereka itu melibatkan dosa dan mahala, melibatkan surga dan haram. Dia takut pokok-pokok jawapan hadiah Nabi itu tak tepat, tak betul. Orang pegang yang itu, orang yang aman, orang berdosa, orang berdosa. Dia takut yang itu. Maka para sahabat Nabi daripada kalangan Ansar begitu berhati-hati bila orang tanya mereka tak pasti, mereka tak jawab kepada mereka tanya orang ini. Tak pasti tak jawab kepada tanya orang ini. Sahabat 20 orang sahabat Nabi daripada kalangan Ansar akhirnya tak pernah jawab soalan yang ditanya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Al-Ahmad Maliki yang dipanggil dia Imam Madinah yang kita baca dari Masjid Yusuf fi alim al-Madinah, mereka dalam orang alim di Madinah. Orang yang paling alim di Madinah ialah para sahabat Nabi. Selepas para sahabat Nabi di kalangan tabi'in, Imam Malik adalah orang yang dianggap sebagai paling alim di Madinah. Dia pernah ditanya 50 soalan, 50 soalan dia tak jawab. Kata Imam Malik, dia kata apa? Dia kata sebelum kamu nak jawab satu-satu soalan, dia kata kamu fikirkan balik di mana kamu disuruh, di syurga ataupun di neraka. Ini ulama, ini ulama. Benda lah dia tahu, dia jawab. Benda lah dia tak tahu, dia tak tahu dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan tengah-tengah benda macam itu kepada kita supaya jangan terburu-buru di dalam doa dan memberi panduan. Maka Umar tetap pesan. Umar kata Islam kosong apabila ada ulama yang buat salah, ulama yang tergelincir, silap dia beri panduan, silap masyarakat sedulur. Yang kedua kata Sayyidina Umar, wajidatul munafiq bil kitab. Apabila orang munafik, orang yang tak reti tapi nak berdebat tentang Quran. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fil Quran bi ghairi 'ilmin, falyatawadda' ma ba'dahu min an-nar." Atau kata hadis riwayat Al-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa bercakap tentang Quran tanpa ilmu, siapa yang nak pandai tentang Quran, dia bercakap tentang Quran sedangkan dia tidak cukup ilmu, tapi dia bawa makmazahu minana, tempat dia yang benar. Jangan tunjuk pandai. Tak ada guna kita tunjuk pandai. Kalau sekiranya tunjuk pandai itu membinasakan kita dan membinasakan orang. Tak guna tunjuk pandai. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Kata dia qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fil Qur'an bi ra'yi fa asaba faqad aqta." Atau kama qala hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa yang bercakap tentang Quran, siapa yang jumpa dan tafsirkan Quran bi ra'yi, pakai ingat hati dia, pakai pandangan kepala dia, dia baca ayat, dia agak-agak, dia berbicara. Bahkan siapa yang tafsir Quran dengan lisan hati, dengan agak-agak, bukan dengan ilmu yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun bukan dengan ilmu yang diambil daripada ijma al-sahabah, dia tidak ambil benda ini daripada ilmu yang sahih, dia tidak cakap apa pandai. Fa'asada, tiba-tiba hati kata itu berbetul saja. Bukan salah, betul. Dia tafsir satu ayat Tafsir tu berdasarkan ingat-ingat dia. Tiba-tiba tafsir itu betul. Macam mana yang Nabi mahu. Fakat apa? Nabi kata dia pasal apa? Pasal apa? Pasal asal tafsiran dia pakai akal, pakai ingat-ingat dia. Tuan-tuan, ini disiplin ilmu agama. Ini disiplin ilmu agama. Tidak bermakna kita ada sampai ayat Quran Muhammad kosong. Tidak bermakna kita ada sampai bahawa-bahawa hadis Nabi. Kita boleh cakapkan dari tentang agama. Tidak mungkin. Sebaliknya, cakap agama ini, dia ada ikatan. Disiplin-disiplin yang tertentu. Yang disiplin ini dipatuhi oleh ulama-ulama. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Qatada. Salah seorang dari ulama-ulama tafsir. Tuan-tuan buka kitab-kitab tentang dia akan main waqada qatada. Dia waqada menjadi ini nama ulama-ulama tafsir. Dia baca tafsir Quran itu buat mereka. Qatada dia kata apa? Dia kata mana Quran ayat illa wa qad sami'tu fi hadhihi shay'in qatada. Dia ulama tafsir. Dia kata, ma fi al-Quran ayat, tidak ada dalam Quran itu satu ayat pun illa wa qad sami'tu fi hadhihi shay'in. Melainkan ayat itu aku sungguh-sungguh dah dengar dan aku ambil daripada imam-imam yang ada tanahnya. Dia nak tulis tafsir ayat Quran tu. Dia nak tulis tafsir yang kita nak baca hari itu. Dia nak tulis itu. Dia kata tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang ada 6,000 ayat ini. Yang aku tafsir itu bapak aku. Mereka aku tafsir itu adalah berdasarkan kepada apa yang aku dengar dan aku ambil. Daripada imam-imam besar yang hari ini ada anak dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kata waqadah qatadah, bukan bermakna qatadah qatadah. Qatadah itu dia pukul, dia petik daripada apa yang dia dengar daripada imam-imam besar yang imam-imam itu ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga, benda yang boleh merosakkan agama ini ialah sebuah hukmul a'immah bil mudhilli. Pemerintah yang menyesatkan. Agama kosong. Apabila orang yang memerintah negeri itu, orang yang menyesatkan. Agama lingkup. Apabila orang yang memerintah negeri itu, orang yang tidak ikut jalan agama. Dia ikut beraja di mana kesultan di hati. Dia ikut dia nak apa dia buat. Melingkup agama. Dia bagi leker nak menghalangkan diri. Itu benda salah. Yang Quran terang-terang beritahu diri ini haram. Bagi leker bersama dia. Bahkan dengan membeli leker itu kita legalkan diri itu. Kalau orang main tak boleh katakan. Perbuatan itu bukan saja hilang, bahkan dia boleh membawa kepada menyesatkan orang. Sayyidina Umar Al-Khattab telah beritahu benda ni, wahyukumul a'immah bil mudhillin. Apabila itu pemerintah nak jadi buat benda yang menyesatkan orang, lingkup agama. Dia kata. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Tauban radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال ثوبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين لا يضركم من ينذركم حتى يأتي أمر الله أو كما قال حديث صحيح رواية الإمام الترمذي. Daripada Tauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya innama akhafu ala ummati a'immatul mudhillin. Nabi kata sesungguhnya benda aku takut, sehati-hati takut kepada umat aku yang aku tinggal esok ni ialah apabila umat aku diperintah oleh pemerintah yang berjalan. Nabi kata 1400 tahun dulu Nabi kata inna akhafu, sesungguhnya benar aku paling takut bila aku tak ada esok ni umat aku diperintah oleh golongan yang menyesatkan. Aku takut benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'imatun min ummati 'ala al-zahiri. Nabi kata tapi apa? Akan senantiasa ada satu kuat, satu kumpulan daripada umat aku yang lepas ini berdiri di atas kebenaran. Walaupun pada masa itu pemerintah jahat, walaupun pada masa itu pemerintah nak buat kebelak-belak, benda arah boleh jadi halal, apa macam-macam. Tapi Nabi kata, sentiasa akan ada satu kuat, sentiasa akan ada satu kumpulan, satu kuat yang mereka ini adalah hak, sentiasa duduk atas kebenaran. Kalau pemerintah buat satu duit, dia bagi buat, dia bagi kata satu. Kalau pemerintah tubuh buat benda salah, dia bakal tersalah. Kalau pemerintah hilang, dia bakal tersilang. Sentiasa akan ada di kalangan umat aku satu kumpulan manusia yang mereka yang adalah hak. Nabi kata, dia betul atas kebenaran. Zahiri, dia bakal yang menang. Kata Nabi SAW. Menang ini maksudnya apa? Selagi mana kita tu atas jalan Islam, kita menang. Menang dalam Islam tidak diukur, tidak dikira dari segi sokong ramai kita. Kalau kita tahu besar yang Islam sebut, 10 orang biar sokong kita, kita menang. Walaupun 10 ribu tak mau kita, kita menang. Islam dia kira jemput, dia kira kita boleh berdiri atas kebenaran, kita menang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa ada satu kumpulan orang yang dia berdiri di atas kebenaran dan dia pasti tidak menang. Nabi la yadurruhum man yahduruhum hatta ya'tiya amrullah. Dan golongan yang berdiri di atas kebenaran ini, orang-orang yang tinggal mereka, yang tak mau join dengan mereka, tak boleh memudaratkan mereka. Dia berkata, dia kata, Allah haram, judi haram. Dia kata, Tuhan juga kata, bagi aku Allah ni haram, judi ni haram. Dia tetap dengan menjeliannya. Dia menang, Nabi kata. Walaupun golongan yang sombong, yang menuju supaya benda ini dibenarkan, dia haram dan dia Allah ni ramai sekali pun. Mereka yang berdiri ada kebenaran, tidak memarah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita tengok balik sejarah, kita ribut balik sejarah, apa yang jadi kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang hari ini sebahagian besar daripada dunia Islam ikut mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah, dia menghadapi pemerintah yang jahat pada zaman dia, iaitu Yazid bin Amir yang menjadi governor di Iraq pada masa itu. Governor pada zaman dia itu nama Yazid bin Amir. Governor panggil Imam Abu Hanifah, suruh Imam Abu Hanifah terima jawatan menjadi hakim di Kufah. Governor kata dekat dia, Tuan Imam, saya mau Tuan Imam jadi hakim di Kufah. Duk bawah jajahan Nahrud di Iraq. Kufah duduk dalam ini. Imam Abu Hanifah kata, aku tak layak. Tapi Allah layak. Governor pada masa itu, Yazid bin Amir, dia kata dekat Imam Abu Hanifah, dia kata, kalau Tuan Imam tak layak, tak ada orang lain layak. Imam Abu Hanifah kata, aku tak layak, maka aku tak boleh terima. Dia tahu dalam masalah, tapi dia terima jawapan itu pun dia tak boleh buat apa. Dia kena ikut jawapan itu memang. Selebih baik dia tolak, selebih baik dia tolak terima jawapan itu. Kalau dia terima, dia sikapin terus saja. Dia bercakap benar tak boleh. Dia nak bercakap bohong, dia nak bercakap. Lah dia aku duduk pula ni. Aku tak mau jawapan-jawapan ni. Gubernur pasukan dia, dia kata tak mau. Maka dia disumbat ke penjara. Imam Abu Hanifah di depan 10 rotan satu hari. Sabi 10 sebatan. Sebelah hari dia kena sebat. Sebatir 10 rotan setiap belakang. Ketika itu Imam Abu Hanifah umur 50 tahun. Dua. 50 kena sabi 10 sebelah hari. Sebatir 10 sebat kena setiap belakang. Dia panggil mak dia, tak mak dia, dia jumpa dia dalam perjalanan. Mak dia kata dia tak terima lah tawaran dia. Tak nak dengar kawan baca ini, mak tak nak mak dia. Apa jawab Imam Abu Hanifah pada mak dia? Dia kata mak, rotan dunia mereka berbagi dengan rotan akhirat. Ini nak cerita kata kalau kata nolak mak itu dia tak. Dia kata, mak, otak dunia hanya kena habis 10 otak yang ringan. Mak, dia kata, akhirat esok dah berubah. Saya tak mahu. Tak kesudahan, Khalifah sudah masuk, Khalifah Abu Ja'far dan Mansur. Khalifah Abu Ja'far dan Mansur, panggil dia, paksa dia minum hancur. Muntah dakwah. Dekat anak ini dia semayang, dia maju dalam hidup. Imam Abu Hanifah, Imam Mazahanan, sudah selesai. Kalau kita nak bercakap tentang ulama, ini ulama. Orang dah berkaya ke Ustaz, tak apa. Nak banding dengan lebar ini, nak banding dengan orang-orang yang macam ini. Ilmunya, warahnya, amalannya, pendiriannya, berdiri di atas kebenarannya. Bukan kita nak dibanding dengan lemah. Ini yang ulama. Pada apa? Pada dia tahu kalau sekiranya dia buat kita, satu benda kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmatkan muslimin. Imam Malik bin Anas. Yang kita kata imam yang menjadi alim Madinah. Dia menghadapi masalah dengan Gubernur Madinah pada masa itu, Ja'far bin Sulaiman. Gubernur Ja'far bin Sulaiman, satu penyakit dia itu minum. Satu penyakit dia itu dekat minum. Siapa ada bini tengok, dia berkenan. Suami kena cerai bini tu. Dia bini. Imam Malik keluar fatwa. Kata, kalau sekiranya dipaksa, tak apa. Satu orang mereka kita letak pisau di tembok, letak pistol di kepala, mencerai bini. Kita takut pistol dengan pisau tu, kita kata, okeylah, saya cerai dia. Kalau talak itu kerana paksa, tak apa. Pasal apa? Pasal terang daripada Nabi SAW dalam kata itu. Dia pernah tak terima fatwa ini. Pasal apa? Fatwa ini menghalang dia punya teman. Dia panggil Imam Malik, dia kata, Tuan Imam, saya perintahkan Tuan Imam. Keluar fatwa, kata talak paksa sah. Imam Malik pun dia tak boleh, tak apa. Saya mahu Tuan Imam kata, sah. Imam Malik kata, saya tak akan kata. Sebab Nabi SAW kata, tak sah. Saya mahu Imam kata, sah. Dan nampak tak puasa. Puasa. Dia pun istimewa orang menang. Sampai sudah Imam Malik kata, saya tidak akan mengubah keputusan saya. Talak, paksa, tak sah. Dia ditangkap, penjara dan disebar 70 kali. Lepas disebar 70 kali, diarah Uji Madinah. Nak tunjuk kepada ayat semua sama-sama lawan, gabungan dengan ibadah. Walaupun dia adalah orang yang hakim, yang waras, yang terkenal, yang disanjung oleh semua orang, ini hukuman dia terima. Ketika Imam Malik meninggal dunia, ketika mayat dia dimandikan, bekas sebab itu berdarah. Ini ulama. Ini ulama. Muslimin dan muslimah yang dirahmatkan. Kalau kita nak dirahmatkan, kalau kita nak dirahmatkan, banyak contoh yang ada di dalam Islam yang nak menceritakan tentang adanya ulama seperti ini. Maka berbalik kepada apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab tadi, dia tanya kepada Ziyad bin Ubayd. Dia kata, Ziyad, engkau tak apa benda yang boleh bagi lingkup agama ni, yang agama ni boleh runtuh. Ziyad kata, aku tak tahu. Umar kata, yang pertama yang akan meruntuhkan agama ni, alim ulama yang tertanda daripada jalan kebenaran. Agama runtuh. Yang kedua, orang yang tak mengerti apa tapi bercakap pandai tentang Quran untuk agama. Dan yang ketiga, dia kata apabila negeri diperintah oleh pemerintah yang menyesatkan untuk agama. Muslimin dan muslimah yang berhadapan dengan kita yang hebat daripada mukadimah yang kita baca ini, dan mudah-mudahan kita biasa dulu di atas jalan kebenaran, insyaAllah. Kita menggunakan makhluk mazim diri Islam. Muka surat 48. Bab Maja'a fil kafarat, fil kafarat yang qabla al-hin. Iaitu bab yang datang pada menyatakan kafarat sebelum melanggar hukum. Sebelum itu kafarat ni apa dia? Kafarat. Kalau tanya, kita boleh jawab kafarat itu maksudnya dendam. Kafarah itu daripada rukun, daripada kata dasar dia, al-kufruh. Al-kufruh. Al-kufruh dalam bahasa Arab maksudnya al-kufruh. Al-kufruh maksudnya tutup. Bila kata orang kafir, maksudnya apa? Orang yang tertutup daripada mendapat hidayah Allah. Itu maksud perkataan al-kufruh. Al-kufruh maksudnya al-kufruh, tutup. Orang kafir ni apa dia? Orang yang tertutup, tak nampak hidayah Allah. Kafarah diambil daripada kata-kata kufur. Kafarah makna dia apa? Bila kita buat benda yang menjadi kafarah itu, dia melentuh kita daripada berdosa. Kita bersumpah, lepas itu kita tak tunai sumpah kita, kita berdosa. Kita bayar kafarah, dia tutup kita, kita jadi tak berdosa. Selagi tak banyak kafarah, selagi kita tetap terdah kepada dosa. Itu maksudnya. Baik, kita baca di sini. Dia kata, fil kafarah di qabla al-hin. Iaitu, kafarah sebelum langgar hukum. Boleh tak boleh? Contoh kita bawa bulan lepas, satu orang sudah bersumpah. Dia kata, wallahi, aku tahu bila ini negeri. Dia sumpah. Lepas itu dia sedang buat sumpah macam itu. Ada apa sumpah tak orang ini? Maka dia kena langgar sumpah yang tak elok itu. Okay? Dia kena langgar sumpah itu. Jadi dia nak langgar, dia kena bayar kafarah. Ataupun dia langgar dulu, baru dia bayar kafarah. Ini membincangkan ini. Denda itu nak bayar sebelum langgar dah, dia langgar dulu baru bayar dah. Baik. Dia kata, wahai kata-kata, telah ikhtifak ulama. Ikhtifak maksudnya sepakat. Telah sepakat ulama bahawa orang yang bersumpah nak memperbuat sesuatu ataupun nak meninggalkan sesuatu, padahal ada menjalani sumpah itu lebih baik daripada meneruskannya akan sebagai sumpah, maka sunat baginya menjalani. Satu orang sumpah, lepas itu dia sedang hadir sumpah itu tak bagus, dia kena langgar sumpah itu, maka sunat dia datang. Sunat dia datang apabila dia sumpah berdetail. Sumpah tak ambil berdiri. Aku sumpah wabahi dia letak putak membayang dan kobiak semua ni. Ada apa satu pasal? Tapi tuan-tuan, orang tinggal sepuluh ni banyak juga dalam dunia ni. Dia boleh sumpah pelik-pelik. Dia boleh sumpah pelik-pelik. Wabahi dia letak putak membayang dan kobiak semua. Dia kata, wah, aku sumpah macam ni. Dan dia kata, apa ni? Aku tengah sumpah yang sunat. Dia pakaman dan sumpah yang dah. Aku baru takbir Allahu Akbar di Aqamah dan nak semayang. Wallahi aku tak semayang dah kepada Zuhur. Lepas ini, apa ini? Apa ini? Satu orang main lambat, siapa suruh main lambat? Orang dah tunggu dekat 15 minit dah bagi peluang untuk semayang pada Zuhur. Hang main lambat. Orang dah nak amat dah baru main. Nak semayang pula kalau tunggu orang tak main orang lagi. Tunggu dulu, tak orang pakai tak semayang pun dah tunggu dia. Dia kerana tu, kerana marah dia semayang sunat tak hari orang ramai, dia pergi sumpah kata, aku sumpah wallahi, aku tak mahu semayang dah kepada dia. Lepas tu orang terang kat dia, lepas semua dia sudah sudah sumpah dah macam mana, kena langgar lah sumpah tu. Kena langgar sumpah tu. Baik, bila nak langgar sumpah tu, dia kena kampar. Walaupun ada satu pendapat kata, kalau sekiranya kita berlanggar, nak buat satu sedang maksiat, maka nazar tu nak pakai. Satu pendapat kata. Satu pendapat kata tak kira. So, kalau sumpah, kita nak batalkan sumpah, kena kafarah. Itu pendapat yang kedua. Maka, dia kena bayar kafarah apabila dia nampak, kalau dia menanggung sumpah, itu lebih baik daripada dia meneruskan sumpah. Maka dia kena bayar kafarah. Baik, persoalannya nak bayar sebelum langgar, ataupun selepas dalam nampak ubayar. Ini ceritanya. Baik, di dalam hadis dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa 'ala yamin fa ra'a ghayraha khayran minha falyukaffir 'an yaminihi wal yamin. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah akan kata sumpah, tiba-tiba melihat dia ada yang lain lebih baik daripada yang disumpah itu, maka hendaklah dia bayar kafarah sumpah dan buat benda yang lebih baik itu. Itu hadis. Okay. Kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu hadis yang hasan lagi sahih. Masalah dia tidak wajib bayar kafarah dahulu daripada menyalahi sumpah dengan ijma' sekalian ulama. Okay. Ada satu pendapat dia kata apa, kalau kita nak bayar dulu kafarah baru bilanglah boleh, tak ada masalah. Seperti tak ada orang bersumpah wallahi tiada aku mau masuk masjid, contoh maka dia nak menyalahi sumpah itu yang nak masuk masjid telah ijma' ulama tiada wajib membayar kafarah dulu daripada menyalahi sumpah itu. Yang ini bayar kafarah dulu daripada masuk masjid, nak wajib dia kata. Di masuk masjid dulu, maka kita datang sumpah lah, kita sumpah tak mau masuk. Tiba-tiba kita masuk, kita datang sumpah, lepas itu bayar kafarah pun boleh. Nak bayar dulu sebelum langkah pun boleh. Yang penting apa dia? Bayar dendam. Itu wajib mereka. Dan telah ijma' atas bahawasanya harus mentakhirkan bayar kafarah. Langgar dulu mau bayar pun ada ijma' kata boleh. Daripada menyalahi sumpah itu. Yang ditakhirkan kemudian daripada masuk masjid. Dan ijma' ulama atas bahawasanya tiada wajib membayar kafarah dahulu daripada sumpah. Tak wajib. Nak bayar sebelum langgar sumpah tak wajib. Kesimpulan dia pada tuan, kesimpulan dia bayar kafarah sebelum langgar sumpah pun boleh, nak bayar kafarah selepas langgar sumpah pun boleh. Itu kesimpulannya. Tapi kata jumhur ulama sunat bayar kafarah selepas langgar sumpah. Sebab apa? Memang konsol kita langgar baru kita bayar. Itu yang sunat di sisi jumhur ulama. Tapi kalau nak bayar dulu, boleh tak boleh? Boleh. Atas benda ni lah, dia kiaskan hal bayar zakat. Orang tanya, ustaz, saya zakat, saya nak bayar zakat. Tapi ada orang yang minta lagi. Kalau saya nak bagi zakat dekat mereka, minta ni, tapi saya niat zakat yang akan datang, boleh tak boleh? Ada orang tanya macam ni. Jawab dia, boleh. Dikhiaskan kepada masalah bayar kafarah sebelum berlaku pelanggaran sumpah bayar dulu dibenarkan oleh hadis, maka disiarkan kepada zakat sebelum haul yang kita bayar dulu dibenarkan. Ini mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Clear ke mana? Dia ada Allah dia tidak clear ada tak dia. Dia mau ada lagi main bakmi, budak ini nanti mengaji di Jogja, budak ini nanti mengaji di Mesir, budak ini nanti mengaji di mana. Kita kena yang aku tak ada bagi habislah. Macam mana? Boleh tak boleh. In advance. Zakat tahun depan dia bagi dulu. Dia niatkan ini zakat untuk tahun depan. Boleh tak boleh? Boleh. Di sisi mazhab Asy-Syafi'i dan jumpur ulang. Nah, muslimin dan muslimah yang telah berkata-kata. Kita buka semua. Saya tak mahu nak berdiri. Kita tahu majlis yang menyaksikan dia diri. Dia diri. Tuan-tuan faham tak diri. Dia tidak faham bagi atas kata. Okey. Baca selagi tak faham cukup. Kita minta dia orang itu baik-baik. Baik. Tajuk dia kata apa? Maja fil istisna fil yamin. Itu pak yang datang pada menyatakan istisna serta sumpah. Maksudnya apa tuan? Dia sumpah tapi dia taklif. Dia ada pengecualian. Contoh. Dia kata wallahi dia kata. Kalau saya yului periksa PPK ni, dia kata tengah saja. Ya. Ni dekat nak periksa ni, dipikir kat nak periksa dah. Tapi tengah saja, tidur pun dengan tumpuk kan. Nak naik 44, nak naik 48. 48 nak naik 52, tidur 20 buku PPK. Ya. Semangat. Walaupun tak belajar tapi biasa dia dah ada atas dadah. Ya. Ya. Dia pergi, dia pergi kata. Dia kata, wallahi, dia kata. Kalau sekiranya aku rujuk PPK tadi ni, wallahi, dia kata, aku akan bagi derma sejuri. Dia kata, insyaAllah. Dia pun tak ujung. Dia pun insyaAllah tak ujung. Depan nanti lah, dia kata, wallahi, kalau aku tulis kata PPK ni, dia kata, aku akan derma sejuri. InsyaAllah, dia kata. Baik, dia jadi lebih malam. Kalau tak ada ilah Allah tu senang ni. Wallahi aku kalau lebih aku bagi kepada sejuri ni. Senang. Tak lagi dia pandai diganti dengan rumah. Pasal apa dia rumah. Dia juga sakit. Wallahi dia kata kalau aku lebih aku bagi 1,000. InsyaAllah aku ditahu je. InsyaAllah ni kira ke mana. Kira hak tadi kira sumpah ke tak ada. Ini jadi cerita di bawah tajuk fil istisna fil yamin, iaitu menyatakan istisna ataupun pengecualian terhadap sumpah. Ketahuilah saudara, bermula sumpah bertaklif iaitu seperti yang diiringi dengan kata insyaAllah. Seperti katanya wallahi aku hendak menyembah pada hari insyaAllah. Dia mulut. Wallahi aku nak berubah pada dia. InsyaAllah. Dia pun tahu. Wallahi tiada aku buat yang demikian itu. InsyaAllah. Wallahi aku tak buatlah benda ini. InsyaAllah. Macam itu. Dan sebagainya. Maka hukumnya sumpah yang demikian itu. Tuan-tuan kena tambah. Tapi dia drop satu perkataan yang sangat penting. Tuan-tuan tambah. Maka hukumnya sumpah yang demikian ini. Tidak masuk. Bukan masuk. Dia drop satu perkataan yang sangat penting. Masuk dengan tidak masuk ini. Beza utama dengan kata. Masuk dengan tidak masuk. Beza utama. Tolong tambah. Maka hukumnya sumpah yang demikian ini tidak masuk dia di dalam sumpah yang wajib akannya bayar kafarah apabila menyalahi dia akan sumpah itu. Maksudnya apa tuan? Maksudnya sumpah itu tak boleh terbatas. Bila dia kata wallahi saya tak buat dah benda ni insyaallah okey ni tak terpakai apa dia kata tu tak terpakai semua tidak jadi sumpah kalau lepas tu dia buat pun tidak kena sama. Itu maksudnya. Bila dia buk insyaAllah tu, dia okay habis. Dengan kerana itu, sabda Nabi SAW, seperti yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi, kata dia Amir bin Umar, anna Rasulullah SAW, kata, man hadafa ala yamin, faqala insyaAllah, faqad istatna, falahidu alaih. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sumpah ia atas satu sumpah, maka katanya insyaAllah, maka sesungguhnya mengeluar ia dan taklid ia, maka tiadalah menyalahi sumpah atas. Bila kata oh sumpah, dia kata insyaAllah, kemudian dia menyalahi sumpah itu, maka tak ada apa-apa kedudukan. Itu maksudnya. Yakni dia adalah ada perkara sumpah itu dinamakan menyalahi sumpah apabila dia perbuatnya. Tak jadi sumpah bila dia pun insyaAllah di ujung itu. Kata terdiri hadis Ibnu Umar ini hadis yang hasan. Baik, masalah dia kata apa? Sumpah yang diiringi dengan insyaAllah, hal keadaannya berhubung dengan sumpahnya, maka dia adalah dinamakan dia menjalani sumpah dengan sebab perbuatan yang disumpahkan atasnya itu. Dan bahwasanya istisnah yang dengan kata insyaAllah itu menegakkan terhitungnya sumpah. Itu namanya bahasa lama ini. Itu nama tuan-tuan buat mata Allah. Awak ni bahasa ni tahun 2010 kan ni duk baca lagu ni, abang pun senang faham. Senang faham lagu ni, senang faham kalau satu orang sumpah, di hujung sumpah dia pun insyaAllah sumpah bukan ni. Dia kata wallahi aku tak pergi dah masjid, insyaAllah. Dia kata kan dia, kalau dia pergi masjid kenal tak sabar, tak kenal pada sumpah tu terpaksa. Itu maksudnya. Nah, clear habis. Dia ada hadis tentang Nabi hadis riwayat dari Ikrimah dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dua orang sahabat riwayat hadis. Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la aghdwanna Quraisy, summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah, summa qala Nabi la aghdwanna Quraisy, summa qala Nabi insyaallah, ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهِ لَا أَرْضُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ هَكَدَ ثُمَّ قَالَ إِنْشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ثُمَّ لَمْ يَمْرُدُ أَوْ كَمَا قَالْ حَدِثِ رِوَيَةِ إِمَنْ أَبُوْ دَهُ. Ini ada jadis tadi. Nabi duduk-duduk, Nabi keram dengan Quraisy yang berkacau dia. Nabi keram. Nabi Quraisy. Nabi ni Arab Quraisy. Yang duk kacau Nabi, yang duk buat bagi sakit Nabi, Quraisy. Itu sebab dalam hadis Muslim Nabi ada doa, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Nabi sekali-kali pada apa? Pada bangsa sendiri kacau dia. Macam kisahlah. Kalau kita tahu sampai ke telinga kita, orang nak kata tak kita macam-macam ni, buku kita. Hak duk kata tak kita macam-macam ni, mak penangan kita. Pedih dia tu lebih daripada pedih orang lain kata. Orang lain yang bukan dari orang lain kata, biasa lah tak apa dalam dunia ni nak kena kata. Betul tak? Nabi Muhammad bukan nombor-nombor macam belakang. Kita biasa lah kalau kena. Normal, orang kata dia normal. Kalau kita tak kata, kata dia. Kalau kita tak kata, orang kata kena kenal. Aku silap ni orang tu kata dia. Tapi kalau kita tak kata, orang nak kata, kata dia. Kan? Apabila Nabi SAW buat benda betul, aku hantar dia ni, hati beradu dia daripada Quraisy. Nabi SAW berkata, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di tepi Ka'bah, sujud di tepi Ka'bah, Abu Jahal hampak orang pun pijak tempoh Nabi. Hampak orang ni pun kena jahit, tapi pergi Nabi sujud, dia angkat kaki dia nak empuh atas punuh dia atas tempoh Nabi, angkat saja dia melayang saja tu. Lari pada Ismail dekat Kami Murai dengan Abu Jahal muka pucat. Dia tanya dia, awak bagi apa? Tadi cakap kuat jangan kata sepi-pijak tempoh Nabi. Awak pergi angkat-angkat kaki jatuh ke dia apa? Dia kata di antara aku dengan Muhammad tadi, dia kata lafadahat minari. Dia kata ada satu parit penuh dengan api. Dia kata, aku angkat tak lagi, api menyalah naik aku nak jatuh. Itu dia bercerita. Nabi pula, orang pergi jumpa Nabi, dia beritahu, ya Rasulullah, kata, tadi masa tengah sujud ada satu orang main nak pijak. Nabi kata apa? Nabi kata, kacau lah kaki dia sentuh tempuh aku. Malaikat akan koyak dia seping-seping macam kau koyak, koyak. Nabi kata, siapa tu yang nak pijak belakang Nabi tu, siapa? Adik-beradik daripada Quraisy. Itu sebab Nabi yang kat tangan doa Allahumma adzalika bi Quraisy. Ya Allah, penjahatnya Allah Quraisy. Hadis yang kita baca riwayat dari Nabi Kerimah dan Ibn Hibban. Lagi sekali Nabi kata apa? Wallahi la arzuwanna Quraisy. Nabi kata, demi Allah, aku akan pegang Quraisy. InsyaAllah. Nabi kata, tahu dulu. Kemudian Nabi kata lagi, la arzuwanna Quraisy. Aku akan pegang dengan Quraisy. InsyaAllah. Nabi kata. Kali ketiga, Nabi kata, wallahi la arzuwanna Quraisy. Demi Allah, aku akan memerangi Quraisy. Nabi kata, InsyaAllah. Hadis itu kata apa? Summan lam yarzuhum. Kemudian yang tidak lagi. Nabi tidak menyerang. Nabi tidak pernah dengan Quraisy. Dan tidak ada riwayat mengatakan Nabi bayar kafar kerana menyalahi sumpah itu. Disimpulkan kata apa? Kalau sumpah, ujung adalah insya Allah. Sumpah itu terbatas. Maka tidak ada kafar lagi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan tengok muka surat 51 bawah itu. Bawah dia kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi Allah Sulaiman bersumpah nak menjima 70 orang perempuan dalam satu malam. Oh, kasar Nabi Sulaiman. Ini ada di dalam riwayat Bukhari dan ada di dalam riwayat Muslim. Ini hadis sahih. Ini bukan kisah India, bukan hadis apa ba'em, sama Allah pada ini hadis sahih. Cerita tentang Nabi Sulaiman tentang dia ini, dia ini, pasal menemukan Nabi. Ada tadi dalam tu. Tak tahu. Kalau ada, dengar dan nasihat. Seperti apa? Seperti gajah, rimau, apa semua yang ada dalam rimau. Dengar apa Nabi Sulaiman kata. Ya? Nabi Sulaiman ada di dalam Allah bagi dekat dia hebat. Dia boleh kontrol semua. Bukan sekadar datang-datang dalam hutan, bukan sekadar apa nama semua ada belakang, dia boleh berkomunikasi bahkan dengan angin. Dia boleh cakap, dia boleh komunikasi dengan angin. Allah bagi kata Nabi Allah Sulaiman ada di sana. Maka pada satu hari Nabi Sulaiman mungkin dia merasa dia sangat-sangat ada kelebihan. Dia sudah cakap. Dia kata apa? Dia nak jima 70 orang perempuan dalam satu malam. Dalam satu riwayat saya kata 90 perempuan. Dalam riwayat Muslim kata 100 perempuan. Dia kata macam tu. Dan dia kata harap dia kepada Allah bahawa ia terbimbang sekalian imamnya itu daripada menjadi laki-laki semua. Dia kata, malam ni aku nak tidur dengan 70 orang perempuan dan 70 yang aku tidur semua akan berasa anak laki-laki. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Jami. Dia kata, An-Abi Hurairah anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Sulaiman bin Dawud qala la aqufanna laylan ala 70 ra'atan tanju kullu ra'atin ghulama. Dia kata diriwayat dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Allah Sulaiman bin Dawud berkata dia, wallahi demi Allah, aku akan keliling pada malam ini 70 orang isteri aku. Ada isteri ramai zaman itu belum syariah. Nabi Muhammad pun isteri orang 11. Isteri Nabi Sina. Satu time ada 10. Sebab apa? Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah itu dah seorang isteri Nabi. Nabi tak menikah oleh. wafat Khadijah, Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah yang baru isteri Nabi, ada satu time ada 10. Okay. Turun ayat memerintahkan menikah tak boleh beri daripada 4. Nabi cukup sebagainya. Kepada umat Nabi Muhammad yang mengikut syariat dia, tidak boleh beri daripada 4. Nabi Abu Sulaiman alaihi salam itu tak ada syariat menghadkan kawin Allah. Ini dia ada sampai pada ini. Baik. Maka kata semua riwayat 90 dan kata semua riwayat Fatihah hari dia beritahu. Adalah tanya mungkin dia beritahu pada Fatihah. Okey. Kata dia, aku akan bimbing seorang-seorang isteri aku ini. Sampai bunting tiap-tiap seorang akan seorang budak laki-laki. Dan aku akan guna anak ini untuk berperang. Tapi dia tak menghentangkannya. Dia cakap begitu. Sambung hadis itu, dia kata, Fakara alaihinna, maka berkelilinglah Sulaiman malam itu atas isteri-isterinya menjimahkan semuanya satu-satu. Ya Allah, tukang apa dia minum dan apa? Ha? Ha? Tukang Ali kan, tukang Umar kan? Tukang Abu Bakar kan, tak tahu. Sama yang dikubur tu pun. Ya Allah, wa'ala. Tegak? Tapi memang dia buat benar. Semua hal itu dia kata, Falam tadi, imra'atun minhunna illa ra'atun binirsi mulah. Oh, Tuhan tu dah tunjuk. Maka dia tak pernah satu pun perempuan yang 70 itu. Melainkan hanya satu perempuan saja. Itu pun beranak sebelah budak lelaki. Dalam hadis Muslim kita kata beranak keluar main imun. Tangan tak ada, tak ada, tak ada. Habuan cakap tadi ini. Aku akan tidur malam ini saja 70 orang isteri aku dan aku akan make sure tiap-tiap orang beranak main anak lelaki-lelaki, aku akan guna dia untuk perang lagi lela. Tengok-tengok, semua tak jadi kecuali seorang mengandung beranak main anak lelaki. Tangan tak ada, tak ada. Dia kata, jenis dia bulan. Setengah budak saya keluar main. So, jadi macam tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam law qala insha Allah lakana kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kalau Sulaiman kata insha Allah. Nabi Muhammad cerita balik dekat sahabat apa yang Sulaiman buat. Cerita dekat sahabat. Nabi bagi sikit komentar, bagi sikit ulangan di ujung tu. Nabi kata, kalaulah lauqala insya'Allah, kalaulah Sulaiman di ujung cakap tu, dia kata insya'Allah akan lahir 70 orang anak lelaki, lakan gamahara, tentu jadi macam mana yang dia kata. Nabi Muhammad kata tu. Pasal Nabi Sulaiman langsung tak bersandar kepada Allah. Allah tunjuk bagi tak jadi. Jangan lupa Allah nak beritahu apa? Yang berpuasa ni apa? Allah bukan kita. So kita adalah apa hal pun, insya Allah ni kena lupi mulut. Walaupun bunuh taksir. Ada juga. Bunuh taksir. Orang dia ustaz anak memarah. Insya Allah malah. Yang tu tak betul. Ustaz anak wabah. Alhamdulillah. Man. Itu yang betul. Insya Allah malah. Tak betul. Kalau dia kata alhamdulillah 4, insya-Allah nak masuk 5. Ayat tu betul. Yang betul. Nah, abang kata ada 4 dia abang insya-Allah tak betul. Banyak dah dosa tak boleh hilang macam ni. Macam mana? Tak kira hilang dah boleh, ni hilang dah boleh. Ni sudah saya hilang-hilang menuruni rumah saya. 6 hari bulan 6 menuruni di rumah saya. InsyaAllah saya dah. Masa dia kata insya-Allah tu hati ingat apa? Tak mungkin. Itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh. Memang cacah lah tak mampu. Tapi insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Haji Lirah itu tak boleh. Itu pun tak boleh. Jadi insyaAllah ini semua kita guna. Tapi guna bagi. Bagi betul. Nah, baik. Biru hitam. Baik. Masalah saya kata. Nanti baik. Saya beri budak sekolah salah. Saya ada cok lah. Saya tengok bulan saya. Saya lima minyak lah. Kuliah kita dia panggil apa? X apa dia panggil? Dia panggil macam tu. Untuk waktu masa panjang. sudah tak kena buat kulit. Pasal tak ada dia main tajuk macam-macam ni. Dia pun tak syok. Bila cekuk dia ni pun sekolah ni. Pasal tak apa syok sikit. Ya, selain daripada kita tu mengajak dia tu bagi dia pun tu baik. Jadi lagu malam ni penting. Kan dulu baik kita baca. Kekuatan lima perempuan itu ada tertentu bagi Nabi. Dia nak abang kata Nabi memang abang bagi power. Walaupun dia tak minum power, dia tak minum kopi radi, dia tak minum kafe api. Walaupun dia tak minum masalah-masalah ada campur macam-macam ni dia tak minum, Allah bagikan. Nabi-Nabi memang dibekalkan dan power Allah dapat. Kerana tiada kuasa lain daripada Nabi jima isteri seperti yang demikian itu melainkan Nabi-Nabi dua. Dia kata jalan lain daripada Nabi jangan lembang 70 orang, jangan lembang 70 orang. Itu lah dia boleh banyak-banyak ni. Maka Nabi Sulaiman ada istilah, dia kata jima 70 isteri di dalam satu malam itu, itu mukjizat yang tertentu baginya. Itu Allah bagi dekat dia sebagai satu mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Dan Allah bagi Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekuatan lima itu sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam jima dia 10 dan lebih dia tulis 10 sebab Nabi satu time isteri ada 10 saja. Tolak Khadijah dah mendah meninggal di Mekah. Okey, itu dia terkilap dia. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa lima 10 isterinya dalam satu jam. Jadi kadang 10 isteri dalam satu jam. Macam mana saya katakan? Maka semua itu menunjukkan ada bagi Nabi-Nabi itu lebih kekuatan. Dia kata. Ini hadis sahih tuan-tuan. Hadis sahih yang menceritakan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa jima isteri amal dengan saliman. Bukan Nabi nak tunjuk kata dia power macam tu. Bukan. Tapi tujuan hadis itu ialah nak memberikan hukum. Hukum apa? Hukum imam ramai isteri tetapi mandinya hanya sekali. Itu yang dia nak minta. Jangan kita salah ambil hadis yang kita baca. Dia nak abang kata sekali dia mandi. Baik. Masalah sumpah Nabi Sulaiman nak menguntingkan 70 isteri di dalam lima satu malam itu, semuanya itu adalah mukjizat juga. Jika sebetulnya Nabi Sulaiman mengiringi sumpahnya dengan kata insyaAllah, kata Imam Nawawi, perkataan Sulaiman yang demikian itu ada jalan niat ataupun mencita-cita kata sesuatu yang baik. Dan tempat jima itu ialah akhirat, iaitu nak dapat anak laki-laki dan nak perang sabilillah. Dan bukannya serana maksud dunia. Apakala cita-citakan, apabila cita-cita itu disempurnakan, dia nak nampak kata Nabi Sulaiman itu bukan nak tunjuk bagaimana udara. Niat dia itu akhirat. Apa dia? Nak dapat anak laki-laki untuk perang sabilillah. Itu tujuannya. Tapi bagi pihak kita yang baca ni berkebun. Ui, kita kata. Ui. Tapi tujuan Nabi Sulaiman apa dia? Akhirat. Nak mengamalkan tentera untuk nak terlibat di dalam. Tapi dia dah kerja. Nabi Muhammad pun kata apa? Aku bangga dengan umat yang ramai. Di hari akhirat itu, bagi semua Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja, semua Nabi itu ada. Di akhirat itu, Nabi Muhammad kata apa? Itulah masa aku bangga dengan Nabi-Nabi lain. Sebab pada umat aku ramai. Dia kata, bangga dengan umat yang ramai. Maka Nabi Sulaiman ada dalam bersama dia nak bagi ramai orang lagi-lagi untuk nak terlibat di dalam orang sendiri. Dia kata, baik sementara. Nabi takutkan Nabi Sulaiman bersumpah itu. Macam mana? Macam mana Nabi Muhammad pula cerita kepada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tak panggil doa dulu ni. Macam mana Nabi Muhammad pula boleh cerita dan cerita sihir juga? Kata Nabi Sulaiman, kata aku akan hidup dengan 70 orang di negeri aku dan dia. Mana Nabi Muhammad tahu? Quran tak nak cerita tentang ini. Macam mana dia boleh tahu? Ini persoalan. Dia kata. Baik. Maka ditanggung yang boleh ulama. Maksudnya diandaikan boleh ulama. Diwahyukan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu pada haknya sebagai Nabi. Apa yang Nabi Muhammad cerita itu Allah beritahu dekat Nabi, maka Nabi cerita dekat kita. Bukan Nabi mereka dihabarkan kita tak, tapi itu wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya maknanya apabila Nabi Sulaiman tidak menyertakan sumpahnya dengan insya-Allah, maka siapa yang tidak memperbuat serta kalam insya-Allah tiada berhasil maksudnya, tetapi ialah kurang adab dengan Allah. Itu kena faham. Bukan bermakna bila kata orang bercakap dia tak sebut insya-Allah, benda dia buat tentu tak jadi. Tak, berapa ramai orang yang tak sebut insya-Allah tak jadi. Cuma insya-Allah itu ialah apa? Adab kita dengan Tuhan. Adab. Kita kena selalu beringat kata Tuhan yang pegang mengingat. Apa pun nak jadi, tak jadi, Tuhan yang pegang. Kan? Kita dah nak main dah kepada bacaan yang intent yang batang nak main dah. Orang telefon tu kan. Malam ni ada, saya pun yang mungkin terik. Kita kena kata apa? InsyaAllah ada. Walaupun tak nak main tu, jabatan lah. InsyaAllah ada. Tapi tak tahu lagi. Sampai kata sampai tu tak tahu lagi. Selagi tak sampai, saya tak duduk, tak dikira, tak pergi dalam, tak tahu lagi. Saya kuliah malam ni ada tak? InsyaAllah. Tengok tu ada di tangga mikir lah. InsyaAllah apa lagi? Tak kuliah tak pula ni. Tak kalau dah suruh ambil tangan bilik-bilik, dia tu kuning-kuning. Kuliah dia orang kita suruh. Dia tak ada di dunia tu. Dia ada di orang kita. Tuan-tuan, lagi benda tu tak jadi betul. InsyaAllah. Maksud dia apa? In maksudnya jika syarat dikehendaki Allah. InsyaAllah jika dikehendaki Allah. Kan? Apapun insyaAllah. Kalau Allah nak benda tu ada, ada. Dekat tu kita boleh harap. Itu adab kita dengan Allah. Dia kata. Mana kita bersumpah dan mentakdirkan sesuatu dengan tiada diiringi insyaAllah, seolah-olahnya ada kederat yang lebih di dalam tanah. Seolah-olah meminta yang menemukan diri tak jadi kalau kita tak kata insyaAllah. Jadi kita kena kata insyaAllah. Kederat kuasa Allah punya. Kita usah-usah kata. Itu. Baik. Masalah saya kata mengucap insyaAllah itu sunat apabila seseorang berkata aku berbuat bagian-bagian insyaAllah. Contohnya, kerana apa firman Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'il dzalika ghadan illa an yasha Allah. Dan jangan kau kata bagi sesuatu bahawa aku pasti akan buat benda itu. Quran kan. Jangan kita overconfident. Kata esok aku nak buat kembali. Jangan kurang ajaran. Melainkan bahawa bersambung dengan kata insyaAllah. Esok kat tak lagi kah? Jangan confident kata besar kita itu jadi. InsyaAllah. Pasti apa? Pasti itu adab kita dengan Allah. Dan yang dikata dan dimaksud dengan itu pada ayat itu, iaitu masa akan datang. Tak kira bila. Lagi benda itu tak main lagi itu tak. InsyaAllah. Sama ada sejam, dua jam lagi, ataupun sehari dua hari lagi, ataupun sebulan dua bulan lagi, maka diri adalah kata itu dengan insyaAllah. Baik. Masalah. Harus berkata kalau dikalau dan bukannya. Dan kita bukan terlalu. Itu satu. Boleh tak boleh kita kata kalau? Kata kalau saya sehari hari itu tak jadi macam ini. Boleh tak kata kalau? Hari itu kalau mandamu saya sakit tu, saya cepat-cepat wakil hospital tak mandi lagi dia. Boleh tak boleh kata dulu? Ada tak ada orang kata dulu? Ada. Pasti ada pula ulama minyak mana. Dia kata kalau hari itu keluar lewat ini tak ada kejadian. Boleh tak kata dulu? Tak boleh. Baik, ni dia nak beritahu. Boleh kata boleh. Baik. Dia kata dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam ada melafazkan itu pada sabdanya, lau qala insyaallah lakana kama qala. Nabi ulangkan Nabi Sulaiman tadi. Nabi kata jika Nabi Sulaiman kata insyaallah, nescaya adalah dia seperti barang yang dikata. Nabi kata apa Allah. Nabi kata kalaulah Nabi Sulaiman kata kalaulah. Kalaulah Nabi Sulaiman kata insyaallah tentu jadi apa dia buat itu. Nabi kata macam mana? Maka kata Al-Qadhi Ahyar. Dan sesungguhnya telah banyak datang dalam Quran. Dan pada kalam sahabat dan ulama salaf. Dan terjemah Al-Bukhari ada ini bah. Ma yajur minal law. Law, law itu maksudnya kalau, kalau, law. Baik. Dan bermula yang kena faham daripada terjemah Bukhari. Dan barang yang disebutnya di dalam babnya daripada Quran dan Asar. Bahawasanya harus menggunakan kataan jikalau. Kalau, jikalau bukan ramah kulit. Saya kata, pada barang yang nanti akan datang. Daripada barang yang tertegah, daripada membuatnya. Kerana tertegah yang lainnya. Ha, dia kata ada dalam Quran guna kataan ini. Hadis Nabi ada guna kataan ini. Jadi nak terus kata tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kita kata terus, tak boleh pakai perkataan itu, tak boleh. Dia ada waktu boleh guna. Ada waktu tak boleh guna. Tak lagi dia diterangkan. Tuan-tuan pun suruh bawa contoh dia bawa itu. Maka ada tegak kata kalau, jikalau ataupun jikalau bukan terangkan. Tak bawa. Pada barang yang sudah lepas dan sudah selesai. Atau pada barang yang tak terdiri sejak ada. Benda yang sudah takdir dah. Kita tak boleh dah nak kata kalau-kalau. Memang itu takdir Allah. Baik. Contoh dia kata. Seperti satu orang yang dah mati anaknya. Misalnya. Dia kata, amboi. Kalaulah aku ubahkan dia pada dia anak. Tidaklah mati dia. Ini tak boleh. Anak dia mati. Orang main ziarah kematian. Ziarah mayat. Ziarah jenazah. Orang itu tanya awak pasal apa Pak Haji? Dia nak pergi pasal apa? Allah dia kata, ni hilang saya. Kalau hari itu dia pada Allah suruh buat di hospital sekian-sekian. Kalau lah saya buat, kalau. Kalau lah saya buat ni, dia kata, anak dia ada lagi lah. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kematian itu takdir. Sejak hari ini. Tuhan dah tentulah kita jala ajaluhum la yastakhirun an ajal wa la yastakhirun. Mati dia on the dot. Kalau kata dia ni mati berapa hari bulan berapa, pukul berapa, minit dia berapa, second dia berapa, on the dot. Walaupun tengah lupa jari ni pemisah sikir dah kalah lah. Jadi kita kata puluh lah pukul boleh ganti. Tengah tu jangan dimensi bola main lompat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Macam tu jatuh. Flat. Depa main bola pendek tak ada ujar bola. Api tak ada wajah kita. Tak ada. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis dia balik. Abang, ini benda yang sudah menjadi takdir sejak azan mati. Tak boleh kadang-kadang sama. Eh, kadang-kadang dia tak kini lagi dan boleh lagi dengan kuliah dia boleh depan. Tak. Dia tak main jalan-jalan pun jalan. Pada itu time dia. Ini dia kata tak boleh kalah. Atau jika kau aku kunci rumah aku, tentu tak kena suruh. Jadi kata dulu, kena suruh lah. Itu sudah ditentukan. So, saya kata apa? Tidak ada baru pasang gerir, tak jadi dulu. Kejadian sudah pun jadi, itu tak kena. Terus ada kalau apa? Ataupun jika kau tidak aku pergi ziarah tadi, tiada aku kena jangkitan penyakit. Tidak aku pergi tengok dia, aku tak tahu kata dia ni kecuan hemat. Aku ingat dia kecu, pitu. Nama lagi. Oh, banyak ni suara memang. Hilang aku ni, aku kena ulang. Itu sudah ada. Dan kata Al-Qadhiyah, jika ada berkata demikian dengan tiada memandangkan kehendak Allah. Dan dilihat kepada takdir yang telah termaktub. Maka salah dia. Dia nak menjadi hal akidah. Dia nak menjadi hal akidah. Kalau dia berkata, dengan menantikan ketentuan Tuhan. Jahannam ya. Tak boleh kita berkata. Adapun berkata kerana menyerah kepada Allah dan mengembalikan kepada kehendaknya, maka dia ada yang perlu kepada. Tapi kalau dia kata, tapi dia pulang dari dalam hati dia nanti, ini Allah yang tentukan. Okey. Tapi nak nanti begitu sampai tak. Kalau ni mana mau benda dah jadi, kita kawai kata Allah tentu berdiri yang kurasa. Ya, ya. Kita terima apa keputusan Tuhan. Baik, adapun Nabi Musa menghikayatkan Nabi Sulaiman dengan sabdanya, jikalau Nabi Sulaiman kata insyaAllah dan dia berlaku macam rumahnya, maka dia menghabarkan hakikat yang diketahui daripada Allah. Nabi kata tak apa, sebab Allah dah habarkan dia. Kita tak boleh, sebab kita mana ada Tuhan Tuhan Malaikat yang apa-apa. Itu beza kita dengan Nabi SAW. Baik, tengah tengok belakang tu masalah. Banyak orang ucap insyaAllah yang dia tak sampai maksudnya. Ini yang contoh mengarah tadi. InsyaAllah tapi salah guna insyaAllah. Tak payah baca. Tengok bawah tu. Bab fi karabiyatil halak bi ghairillah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan tegak tumpuk dengan lain daripada nama Allah. Tak boleh kita tumpuk dengan lain daripada nama Allah ataupun sifat Allah, ataupun tak boleh. Orang Arab pun juga mereka biasa mulut dengan tumpuk pun biasa. Kita pergi nonton di Haji Gabi Umrah kita, ada satu kawan Arab kan, ataupun orang kita Melayu yang tidak duduk di sana daripada tak tahu zaman bila, anak-anak dia tu semua tak tahu cakap Melayu apa semua, kita pergi rumah dia jamu kita makan. Dan tengok, bila dia nak suruh kita makan, dia kata apa kita? Dia kata, culture, budaya Arab. Dia hidang-hidang apa semua dengan mandi, dengan mudah ayam kaki hidup lain di keluar daripada pinggan apa semua dia bagi kat kita. Kita dulu dengan talang rupanya pinggan tuan-tuan dia kami jadi ketama di Mekah Madinah. Kan tak ada bidang orang Melayu kita yang buruk di sana lepas tu kawasan kalau di Mekah kawasan ini malam dan juga kawasan hadiah kawasan Mekah itu bagi sana itu orang Melayu mispanah dan hadiah di tempat orang kita. Kita pergi dia seronok, kita main dia besar haji, dia buat peluk, kemudian kita kata salah. Rupanya bila kita nak kena peluk-peluk-peluk. Kita tu ingat kita akan nanti masuk di tiga. Kita panggil kawan main dia, dia mama, angkor main ni. Bila dia hidang, dia kata apa? Dia kata, alaik Allah, wa alaik al-Nabi. Itu bahasa dia, Pak. Ni orang Arab ni. Bila dia besar hati nak suruh kita makan, dah hidang dia kata, alaikallah wa alaikan nabi. Alaikallah wa alaikan nabi. Nah, abang kata kalau kita di sini, di Pulau Pinang ni apa ya? Bismillah, bismillah. Itu cara kita di sini. Nak suruh makan. Kalau belah perang pun, silah-silah. Belah Pinang pun, bismillah, bismillah. Belah Arab pun, alaikallah wa alaikan nabi. Itu suruh balik ya. Kalau tak wabi, buka ya. Aku mazak menjadi buat makan tak sedap. Kalau tak wabi, buka ya. Ini sumpah. Baik. Boleh tak boleh kalau sumpah lain dan lain? Itu dia sumpah lain sumpah. Okey ya. Kalau dia sumpah lain, coba kita baca. Dia kata ketahuilah kamu bermula sumpah dengan yang lain daripada nama Allah itu amatlah kuat berlaku di kalangan orang. Kebiasaan dia. Dan lainnya seperti katanya wahayatuh, dia sumpah lepas wahayatuh, dia sumpah demi kehidupan kita, dia sumpah dengan hidup kita wahayatuh, dia tak dengan itu sumpah dengan hidup, bukan dengan Allah satu. Ataupun dia kata wahayatuh aku, dia sumpah dengan itu. Tentang pernah baca dalam tanya Bukhari, dalam tanya Muslim, cerita Nabi wafat. Berita wakil Nabi, orang diberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Pada itu, Sayyidina Abu Bakar ada di rumah dia dekat dengan rumah. Abu Bakar ada rumah yang kita cerita dulu dekat dengan Bangu Salam, Sayyidina Nabawi, satu rumah. Ada satu rumah lagi dekat dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada satu rumah. Dan hari Nabi wafat dia ada rumah. Bila orang beritahu dekat dia, dia tak teriak, tak apa, badak, dia ambil baju, dia pakai, dia ambil pulang, dia pergi rumah Nabi. Dia nampak Nabi lagi rumah Aisyah. Bila sampai sahabat ramai, semua dia protes tengok sini bakat ini orang paling kanan kepada Nabi. Dia tak teriak walaupun dia dipanggil Rajulul Bangga, laki-laki yang buat Nabi. Tapi berita Nabi hormat, dia tak teriak. Dia sampai, dia turun pulang, semua orang tengok dia, dia berjalan, dia masuk, dia tak Nabi sudah dibalikkan. Bila dia sampai, dia buka kain yang tutup wajah Nabi. Dia tengok-tengok aja Nabi, dia kata apa? Di Abi Anda wa Ummi. Di Abi Anda wa Ummi. Aku tubuh bapa aku dan mak aku. Jangan engkau, ya Rasulullah. Itu maksudnya. Maksudnya, ya Rasulullah, aku sanggup mati ayah, aku sanggup mati mak, tapi aku tak sanggup dengan mereka mati. Bi abi anna wa ummi kitab al-zahir al-zahir. Ini di antara sumpah-sumpah yang menjadi kebiasaan ah. Kebiasaan itu terbawa dalam saat yang macam itu tersebut mendatuh. Walaupun dia tahu dan tidak berani sumpah selain daripada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, ini cerita. So dia kata, aku hayatu aku. Dia kata, aku sumpah dengan kehidupan bapa aku. Dan dia kata, wa nabi. Dan ada sumpah-sumpah nabi. Wa nabi, demi nabi. Dia kata, kemudian dia kata, apa dia kata? Ataupun dia kata, wa hayatu sayyidina al-Husain. Dia kata, yang pentingnya arahnya pada dia ada sumpah dengan benda yang dia kagum. Dia kagum apa? Dia ada sumpah dengan benda. Kalau dia kagum anak dia, dia sumpah dengan nama anak dia. Tujuan dia apa? Dia akan bagi orang percaya apa dia akan katakan. Maka dia sebut benda dia sayang, benda dia kagum, benda dia hancur dia pun. Ada yang sumpah dia kata, wal Ka'bah. Dia sumpah dengan Ka'bah. Ini kebiasaan anak dia. Maka bersumpah dengan lain daripada nama Allah atau sifat Allah, itu ditegak oleh syarak. Itu dia nak abang. Kerana ada berlaku ke akhir sahabat Nabi yang demikian itu, maka ditegak oleh Nabi. Sebagaimana hadis At-Tirmidzi kata di Ali bin Umar, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar wa huwa yaqul wa abi wa abi. Ini cerita dia. Apa dia? Riwayat dari satu sahabat nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Adam Sidina Umar sendiri riwayat hadis ini. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bapa dia Sidina Umar, padahal bersumpah Sidina Umar di dalam orang ramai. Kata dia ketika dia duduk di akhir tunggangannya, kata Umar, wa abi wa abi, demi bapa aku, demi bapa aku. Jadi orang Arab saja dia buka nampak dia. Itu sebab dalam syair Arab. Dan satu syair Arab dia ada sebut, dia kata lain dari fadal man yaqul kana abi walakin al-fata man yaqul ha abi al-sahar. Dia kata apa? Tidak dianggap satu orang itu gentleman. Laisa al-fata, fata maksud pemuda. Laisa al-fata, tidak dianggap satu orang itu gentleman. Man yaqul kana abi, kalau dia berkata aku. Walakin al-fata, tapi yang gentleman itu sama dia. Man yakulha halalan. Orang yang kata ni apa? Kita sendiri itu. Jangan betul ya dengan Allah kita. Kamu kita sendiri itu dengan teman. Orang Arab dia kira begitu. Maka dalam masyarakat dia kata apa? Dalam masyarakat dia suka betul ya tepuk. Sumpah pun buat hari. Buat hari. Buat aku. Demi bangga aku. Demi bangga aku. Umar Al-Khattab satu hari itu ada kenderaan, dia kata dekat orang ramai, dia kata buat abi demi bapa aku. Apakala didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ini demikian itu, faqala ala inna Allah yanhaakum an tahliku bi abaikum. Nabi sebuah kawan. Apa dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah bahwasanya Allah Taala tegah dia akan kalian kamu bersumpah dengan nama bapa-bapa kamu? Nabi juga. Nabi kata, bukankah Allah Subhanahu wa Taala larang bersumpah dengan nama bapa-bapa? Tak boleh kena sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Taala. Faqala Umar, fa wallahi, sumpah nama Allah. Fa wallahi, ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ودا آثرا. Tuhih dari Tuhan menyebut. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, tiada aku bersumpah lagi dengan nama bapak aku selepas daripada tegak nanti. Itu sahabat tadi. Nampak? Dia buat satu mistik, satu benda galak. Nabi tegak-tegak dia pakai. Dia tak ada nak cakap banyak, nak bona, tegak ni tak ada. Nabi kata, always right. Hak Nabi kata diri, mesti betul. Dan kata sendiri, ini hadis, hadis yang hasan lagi sahih. Baik, masalah hikmah tegak bersumpah dengan lain daripada nama Allah itu apa? Kata ulama bahawa sumpah itu mengendaki, membesarkan yang disumpah dengan dia. Dan bermula yang sebenar-benar mempunyai kebesaran itu, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja tujuannya. Sumpah ni maknanya apa? Benda yang kita sebut itu sebagai sumpah kita itu, ialah benda paling besar. Siapa yang paling besar? Yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka sumpah mestilah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan turun bawah. Turun bawah kita ni. Pakai turun bawah. Kenapa siapa ni? Masalah dia kata Tuhan bersumpah dengan makhluk di dalam Quran. Tapi Tuhan sendiri kadang-kadang dia sumpah sebut makhluk. Ini macam mana Allah? Dan kadang-kadang manusia ni. Kalau dia tahu adab, dia Allah. Tuhan dia Allah. Dia nak kuiri apa? Allah nak kuiri apa? Tapi nama kata manusia ni Tuhan boleh jelek. Bos pejabat dia, dia telah kena kerabat dengan dia. Kan? Dia pernah kena langkah, angkat memang. Itu dia tunggu cuma bos main lambat. Bos pan memang dia tidak bos. Bos dia boleh buang saya main lambat. Ya, bos pun main lambat dia. Orang kita. Orang kita. Bos nak main lambat, tak nak main kebuih. Tak dia nak kebuih bola roh. Dia nak kebuih bola roh tu makan. Dan dia punya suka lah. Dia bos. Nama perempuan. Kita nak buat kerja, tunggu kita jadi buah itu, kita buatlah. Jawab cara kita ni dulu lah kan. Nak abang kata, bos oleh Tuhan. Kan? Dengan Tuhan pun dia tanya, ya, dia kata, Allah, dia kata kami nak boleh sumpah dengan lain daripada Allah. Allah sendiri dalam Quran itu sumpah dengan macam-macam. Dia pun mana? Dia kata, gini dia kata. Tuhan bersumpah dengan makhluknya dalam Quran. Seperti mana firman-Nya wattin wa zaitun wa turi. Tuhan sumpah pada demi tin, buah tin, wa zaitun dan buah zaitun. Wa turi ini dan juga bukit Sursina. Ini macam mana pula Tuhan mungkin sumpah dengan benda-benda ini? Macam kita tak boleh. Dalam ayat lain Tuhan bersumpah wa syamsi wa duha. Tuhan bersumpah dengan matahari dan juga waktu duha. Allah bersumpah dengan matahari. Dalam ayat lain Tuhan berkata wal qamari idza talaha. Tuhan bersumpah dengan qamar bulan. Macam mana pula dan lain-lain lagi. Maka betapa kita tertegah dan tidak boleh sedangkan Allah sendiri bersumpah dengan benda itu. Jawab dia kata yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala itu tiada siapa boleh menghukum macam dia. Nak dia jawab. Pasti apa? Pasti dia Allah. Pasti dia Tuhan. Bolehkah kita dikoyak Tuhan? Dia kata dua orang. Betul dia kata. Dia mengatakan kata ya. Dia kata dalam dunia di mana kita perfect. Apa dia nak tanya dengan Allah kan? Tuhan pun tak tanya. Dia main kulit. Ada hal itu yang saya kata Allah kulit. Tuhan pun tak tanya. Aman dia pun tak tanya. Tuhan pun tak tanya. Saya tahu kata ada yang jalan dengan ini. Dia tak boleh. Dia cakap Tuhan tak tanya. Dia cari pasal. No, dia kata. Dia kata dia tengok dia. Tuhan kalau dia boleh, dia kata, pasti apa dia menangkan bahan apa yang anak nak sedar. Kalau dia fikir dulu. Ini yang tu bahan ramai budak-budak sedar, tapi tak ada bahan, tak ada otak, tak ada apa mental, tak ada. Ini itu. Macam mana dia panggil itu? Mak-mak mandi isu budak-budak di nampak nak sedar, dia buat sedar. Dia tuan, dia kata, Tuhan buka-buka. Tuhan. Ya kita pun biar sama. Jadi kita jemaah dia harus. Jadi orang dia pun sama. Kalau kita sempat nak bimbang dengan akal, aku contoh dia. Eh, banyak lagi ya. Banyak lagi. Kalau nak buat contoh, tak boleh tidak melangkan. Kan nanti problem Tuhan. Ya. Kita ambil ayat saya. Kita ada buruk. Tentu. Bakal buruk. Dia ambil ayat sama yang lain. Tak patut. Tak ada buruk. Tak ada dan doa dia dah malam. Biar dia dari tangan ke amal yang dia dari mana. Biar dia dari amal yang itu betul muka, betul tangan, betul kata betul kaki. Coba yang dibuat pakai, dia buat lagi betul. Tentu ada banyak bijak benar. Ini tak kira pengen, kita akan kira bijak benar. Luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, luka, pasti apa? Pasti agama ini dia bagian dari ibadah, dari ibadah memuji. Kita disuruh abdi diri kepada Allah. Kita tak berkhianat Tuhan dalam membawa. Kalau kita pasal tahu di mana dia berdiri, nak tanya semua orang. Dia tak perlu kerja seperti ini. Jadi dia malu. Kuat, you nak berkhianat Tuhan, kuat. Kita jadi bapa adalah rumah anak kita tanya kita lebih pun kita nak jemir kembali hari kita tak. Kita dengan Tuhan kita nak apa? Kita apa adalah rumah bapa saja. Tak boleh. Anak kita tanya boleh jadi kita datang di masa kita nak segera. Kita kata syarat yuk. You cakap dengan siapa lah ni? You tanya anak kita. You cakap dengan siapa lah ni? Dia cakap dengan you. Dia kata you yang kata. Dah you, you lah air ni siapa? Ayuh bapa air lah. Ayuh boleh kata cakap dengan bapa macam ni? Kita bapa lah ni lah. Kita sendiri hidup kata kecohan macam-macam. Apa lah ni? Ha? Adab kita dengan Allah. Di sini dia harap. Dia dari kelimi. Dari kelimi. Kita tak boleh go beyond that kelimi. Tak boleh. Nah, so dia beritahu di sini simple jawapan dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala itu tiada siapa boleh sumpah dia. Maka barang apa hendak disumpahkannya maka ikut kehendaknya sahaja. Allah nak sumpah dengan apa pun kita tak boleh tanya. Allah kata apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sami'na wa atha'na. Kami dengar Tuhan tak dapat, kami taat. That's all. Itu kita dengan Allah. Adabnya begitu. Yang keduanya boleh dikatakan, ini dah mesti nanggung. Kalau nak bangun, dia berani yang tak mengerti Arab, tak faham. Tapi yang bangun. Dan yang kedua boleh dikatakan, dalam ayat Quran tadi, wati, wazaitun itu, dia kata dihazahkan Allah. Iaitu, takdir ayat itu ialah warahmati. Demi Tuhan kepada pokok ini. Ada satu perkataan di depan tu, wa rabbi, demi Tuhan, ati kepada pokok ini. Wa rabbi zaitun, dan demi Tuhan, kepada pokok zaitun. Itu dalam segi bahasa Arabnya. Dia kata, i'rab itu boleh ditakdirkan. Ada satu mudhaf, benda yang ditandakan kepada mudhaf ilaih. Kepada yang ditandakan pada nama. Yang ini benda yang bahasa Arab bilang. Seolah-olah tuan-tuan biasa mengaji bahasa Arab. Kamu sedap sikit lagi saya ni. Bila doa bahawa benda ni. Kan? Sebab ini doa namun dalam bahasa Arab. Baik. Ataupun alasan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan barang yang dikehendakinya daripada makhluknya kerana menjagakan bagi kita akan kemuliaan. Dia sendiri nak jaga kemuliaan dia sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Dia sumpah dengan nama-nama makhluk. Dia tak sumpah dengan nama dia sendiri. Maka seperti matahari itu betapa besar faedah matahari kepada manusia yang tiada tersebutkan dia. Makhluk yang Allah beri jadi yang cukup besar. Baik masalah kita harus bersumpah dengan nama Allah dan sifatnya dan sebagainya. Itu di belakang yang saya katakan malam. Sumpah dengan nama Allah. Kita sebut Ar-Rahman nama Allah. Ar-Rahim nama Allah boleh. Nak sumpah dengan nama Allah. Ataupun dengan sifat-sifat Allah semua itu boleh. Bawah kita tengok dalil asyik kita sumpah dengan lain daripada nama Allah iaitu satu lagi hadis riwayat Al-Tirmizi kata di Amin Umar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam hadraka Umar wa huwa fi rakbi wa huwa yahlif bi abi diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Umar duduk atas kenderaan dan dia bersumpah dengan nama bapaknya. Kata Umar, demi bapakku, demi bapakku. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sumpah itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yanhaakum an tahlifu bi aba'ikum liyahlifa halifun lillah aw liyasqut." Sabda Nabi bahwasanya Allah tegah kamu bersumpah dengan bapak kamu. Hendaklah bersumpah oleh orang yang bersumpah itu dengan nama Allah ataupun ikhtiar sahaja. Nabi kata. Dan hadisnya hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. InsyaAllah tadi kita masuk tajuk at-taghlid fil halal bi ghairillah, iaitu kerasnya larangan bersumpah dengan lain nama Allah. Larangan tak bagi kita bersumpah dengan lain daripada nama Allah ini adalah satu larangan yang keras. Tak boleh dilarang bersumpah. Kemudian dia akan menjawab di man yahlifu bil mashy wa la yastati' hadir bidu. Dia bersumpah pelik-pelik. Dia sumpah kata, wallahi tahun depan aku nanti Mekah nak buat lagi, aku nanti jalan lagi. Allah ajak juga kaum macam ni. Dia bersumpah. Tapi kalau dia sumpah di sana boleh jalan senang lagi. Ada sahabat-sahabat kita ni. Dia duk baca apa nama bab haji daripada hadis-hadis. Dia tengok Nabi buat ini. Ustaz pun dah berlapan. Dan kita kalau pergi buat haji, kita pun haji hari ini lah kan. Hari lapan tu teman-teman yang buat semua, kira betul lah. Di ke Arafah. 9-7 lah. Daripada tengah hari waktu Tuhan tu masuk waktu hukum, ada Ustaz haji. Jadi dia tu baca dalam kitab-kitab hadis ni, Nabi dah hari lapan. Nabi hari lapan dah tiga minum. Nabi tak di situ. Hari lapan itu dipanggil hari tarwiyah. Tarwiyah ni dalam kataan apa? Rawah arwah. Arwah maksudnya orang minum dan hilang dahaga. Arwah. Tarwiyah hari lapan ni panggil hari tarwiyah. Ambil tentera unda-unda yang nak digunakan untuk ibadah haji ini diberi minum pada hari itu, pada hari lapan itu. Maka hari lapan itu dipanggil hari tarwiyah, hari unda minum dan berlemah. Al-Baitul itu yang akan haji bermula di Arab. Jadi bila dia tengok-tengok ini, dia mula berkata, nanti kira lapan hari bulan dah tidak terminum. Dia kata, saya duduk di buah haji dua kali dah, tapi duduk buat lagu cara biasa. Kali ini Nabi dia nak buat berjuti ikut sunnah. Dia main hidup. Dia nak buat berjuti ikut sunnah. Hari lapan dia nak pergi lah di Mina. Lepas itu daripada Mina dia nak pergi kaki. Nak pergi ke Arafah. Daripada Arafah itu dah dia dapat dah wukuf. Dia Arafah apa semua. Dia nak berjalan kaki. Dia tak mau ikut ni hak orang atas ni semua. Dia nak jalan kaki daripada Mina. Dan daripada Arafah nak naik ke Muzdalifah. Kemudian Muzdalifah pun dia nak tunggu sampai macam Nabi tunggu time tu baru nak membawa daripada Muzdalifah ke Mina. Dia nak buat exactly macam hadis Nabi buat. Maka dia bersumpah. Dia kata, wallahi haji aku kali ini aku nak ikut exactly macam mana haji Nabi. Aku tak mau ikut baik apa aku yang dikubur kaki. Anak dewa unta, semua ada saat dia ajar dia akan unta ini bagi-bagi orang kata. Itu macam lapsan. Jadi dia kena kubur kaki. Kan tak dia tidur. Macam dia. Tidur kau di dengan harap lah. Saya bagi unta yang kata tu. Macam yang dia naik daripada Arafah dan lain dari Zalifah. Tengok-tengok dia cuma dia bagi buah dan kandang. Dan setiap unta kalau dia kena. Kan? Jadi dia berjalan lagi. Supaya tak ada siapa kacau dia. Dia sumpah nak buat dengan boleh tak boleh? Boleh kalau sekiranya mampu. Kalau sekiranya mampu. Mampu dari semua hilang, mampu dari pergerakan, nak jalan, nak buat. Kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, dia jatuh juga sampai masuk hospital. Sampai hari ini tak boleh buat sempurna, dia tak disuruh. Boleh juga. Tapi kalau dari Malaysia ni, tentu dia akan datang ni, si man yahdi bil mashy wa la yastati'. Daripada Malaysia ni dah, wallahi aku nak biar dia jalan kaki daripada Malaysia ni. Dia bertolak daripada 10 bulan kota, punya duit kemboja lah, Vietnam lah, apa-apa semua sampai di India kerana orang dah mampu kan apa, orang nanti semua bakal balik dia pun sampai di India ha, dulu tempat pulang tadi. Jadi kes macam ni tak diturut hari ni tadi dia akan datang berapa tuan berlaku pada zaman Nabi kes macam ni. Nah insyaAllah kita tengok kita tengok pula ada satu pula sahabat Quraisy. Sahabat Quraisy Nabi tengah tu berdebat dalam masjid, nampak luar tu satu orang duduk berdiri tengah panas, duduk berdiri tengah panas ni sampai ganggu Nabi berdebat ni. Nabi tanya ni syekh mana ni, syekh mana ni, orang semua tu dalam masjid lah. Yang dia tu ada di tengah panas ni duduk berdiri dengan sahabat Quraisy. Dia ni dia Rasulullah, nama dia Abu Israil. Abu Israil. Apa hal dengan Abu Israil ni? InsyaAllah aku nak memanggil dia. Dia nak mati tadi. Apa hal dengan Abu Israil ni? Awak yang nama aku jadi Abu Israil ni? Bila depan kita beritahu dia. Nah, insyaAllah. Jadi kita tanggung dengan Nabi Al-Kabbarah dan Rasulullah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم امنح علينا بروح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد.